Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها Wa inna kulla muhdatsin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi. Kita sampai ke pembahasan wa dalil isti'adzah, yaitu masih tentang pembahasan macam-macam atau bentuk-bentuk ibadah. Selanjutnya adalah al-isti'adzah. Isti'adzah atau meminta perlindungan termasuk kepada ibadah. Berdasarkan dalilnya adalah dalam surat An-Nas. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, pemilik manusia atau raja manusia. Apa artinya isti'adzah? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan al-isti'adzatu wa hiya talabul i'adati, yaitu meminta i'adah, meminta perlindungan. Perlindungan dari semua yang dibenci, dan tentu meminta perlindungan dari semua yang akan membahayakan diri. Orang yang berlindung artinya dia berpegang teguh atau bersandar kepada yang dimintai perlindungan. Oleh karena itu, isti'adzah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan tentu ini adalah meminta perlindungan yang paling sempurna. Dan termasuk yang dimaksud isti'adzah di sini adalah isti'adzah yang merupakan ibadah. Ya, berlindung kepada Allah adalah isti'adzah yang ibadah. Bagaimana caranya adalah dengan menyerahkan diri sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada cukup baginya. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna penjagaannya. Sempurna pemeliharaannya, baik sekarang ataupun yang akan datang. Baik dalam hal yang kecil dan remeh ataupun hal-hal yang besar dan luar biasa. Baik dari manusia ataupun dari selain manusia. Itu namanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah, apa namanya? Isti'adzah, meminta perlindungan yang ibadah. Dalil bahwasanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita sebutkan tadi dalam surat An-Nas dan juga dalam surat Al falaq. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Makanya kita disunnahkan untuk membaca al-falaq, an-nas itu setiap pagi dan sore. Ya, baik itu ba'da subuh yang paginya ataupun yang sorenya ba'da asar atau ba'da maghrib atau ba'da isya. Bahkan ini termasuk kepada ayat-ayat ruqyah. Jadi antum sebenarnya ruqyah itu tidak perlu belajar, tidak perlu pelatihan, tidak perlu. Ya, pelatihan ruqyah bla bla bla bla bayar sekian itu bisnis. Jika seseorang sudah tauhidnya benar, dia bisa membaca Al-Qur'an, bacakan ayat manapun itu sudah merupakan ruqyah. Terutama Al-Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau memang mampu baca Al-Baqarah sampai selesai. Tidak perlu pelatihan ini itu karena bahkan intinya bahwa ruqyah itu adalah meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak perlu latihan, tapi perlu pembelajaran. Perlu keimanan. Ya. Dan itu tidak bisa hanya dengan apa namanya dengan pelatihan sehari dua hari begitu ya, tidak bisa. Itu harus dengan apa? Harus dengan dibiasakan. Jika kita masih banyak meninggalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, sunah-sunah Rasulullah SAW masih banyak kita tinggalkan, maka kalau ruqyah itu berhasil, kemungkinan itu adalah istidraj atau fitnah. Ya. Karena ruqyah sebenarnya adalah berlindung pada Allah dengan keimanan kita. Wallahu taala. Kemudian isti'adzah yang kedua yaitu berlindung kepada Allah dengan berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti berlindung dengan kalam Allah, berlindung dengan keagungannya, berlindung dengan kemuliaannya. Hal itu sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membacakan apa ini? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Lihat kita berlindung apa? A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Ya, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalam Allah. Ya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, "A'udzu bi 'udmatika an ubtala min tahti." Aku berlindung dengan keagunganmu dari apa? Ubtala min tahti, di apa namanya? Artinya di eksekusi atau namanya di khianati dari bawahku. Kemudian juga dalam salah satu doa apa doa ruqyah atau doa untuk kesembuhan, Rasulullah SAW sabda, "A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru." Ya, lihat ini sini Rasulullah SAW berlindung bi'izzatillah dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi dan juga dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, "A'udzu bi'ridhaka min sakhatik." Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Itu semuanya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke-65. Allah firman, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum." Katakanlah Dia Maha Mampu, Dia Maha Kuasa untuk mengapa? Untuk mengutus, mengirimkan siksa kepadamu dari atasmu. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu biwajhik," aku berlindung kepada dengan wajahmu. Di sini penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menetapkan Allah mempunyai wajah. Ingat, mungkin dipelajari dalam kitab Lumatul Itiqad bahwa menetapkan Allah punya wajah tidak berarti bahwasanya kita menetapkan wajah Allah seperti manusia. Karena apa? Nama yang sama belum tentu hakikatnya sama. Ya, wajah kita saja berbeda-beda kan? Kalau tidak berbeda, sulit sekali nanti orang mau menikah. Ya tidak. Sedangkan binatang saja berbeda. Ya apalagi manusia. Apalagi dengan pencipta. Makanya kita menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang layak baginya. Yang jelas kita kita yakini laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang mirip dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah isti'adzah yang syirik. Isti'adzah yang tidak diperbolehkan, yaitu al-isti'adzah bil amwat aw bil ahya ghairul hadirin al-qadirin 'ala al-'amd, fa hadhihi syirk. Isti'adzah yang haram, yang syirik itu adalah berlindung kepada orang-orang yang sudah mati. Mungkin ini adalah perlindungan yang paling sia-sia. Ya. Perlindungan dari yang sia-sia. Kenapa? Orang mati itu mandi saja dimandikan. Ada orang mati mandi sendiri? Kalau ada, saya yakin semuanya akan lari. Ya. Kafan dikafani, sholat pun disolatkan. Semuanya dilakukan orang lain, kemudian kita minta perlindungan dari orang yang sudah mati. Maka itu perbuatan yang sangat sia-sia. Ya. Atau minta perlindungan dari orang yang hidup tapi tidak ada di depan kita, itu juga sia-sia. Ya, contohnya antum ketika UTS kemarin, ya. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Sulit mengerjakan, terus aduh Abah, tolong Abah. Abahnya di mana? Sedangkan kalaupun ada belum tentu paham. Ya, karena apa? Karena beda jurusan. Abahnya jurusan pertanian. Ini jurusan TI, ya. Ya mana nyambung? Atau orang yang ada tapi tidak mampu. Ya. Sudah tidak ada, tidak mampu lagi, apalagi itu. Itu syirik itu. Ya, seperti orang-orang yang aliran-aliran yang tidak menyimpang, yang menyimpang, yang tidak benar. Berlindung kepada gurunya. Kalau ingat sesuatu, kalau mempunyai kesusahan, ingat wajah gurunya. Sampai ada satu ajaran yang di mana bahwa kalau sholat katanya biar khusyuk itu mengingat wajah gurunya. Subhanallah. Ya. Ini saya tidak mengada-ngada. Ya, saya pernah menemukan sendiri dan juga pernah membaca bukunya. Jadi biar sholatnya khusyuk itu ingat wajah gurunya. Subhanallah. Apa itu bukan syirik? Jelas itu syirik. Ya, karena apa? Sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sekelompok manusia, ya, atau laki-laki dari manusia berlindung kepada sekelompok laki-laki dari jin, maka jin itu akan semakin membuat rasa takut. Ikhwati fillah, antum yakini, jika antum berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi berlindung kepada jin, maka sungguhnya tidak akan merasa tenang, tapi akan merasa semakin takut. Lihat, kalau antum memakai jimat contohnya, pastikan ada pantangan-pantangan kan? Ya, pakai susuk contohnya, tidak boleh makan sate dari tusuknya. Padahal paling nikmat kan begitu. Makan sate kalau dilepas-lepas kan nggak nikmat. Emangnya nenek-nenek apa? Ya, tidak boleh makan ketan hitam. Bubur kacang tidak pakai ketan hitam itu hambar sekali. Ya. Tidak boleh daun kelor. Apa dengan daun kelor? Kenapa coba? Ya banyak pantangannya. Jadi takut, bukan jadi berani. Sebagaimana orang punya ilmu kebal, harus ini, harus ini, harus ini, ya. Dan yang paling lucunya tidak bisa melawan musuhnya kecuali musuhnya emosi. Itu yang pernah saya pelajari dulu dalam ilmu-ilmu kebal seperti itu. Pancing emosinya. Sekarang saya paham, ya kenapa harus pancing emosi? Orang emosi kan dekat dengan setan, maka mudah dikalahkan. Tapi kalau kita tidak emosi menghadapi orang punya ilmu kebas, kita berzikir pada Allah, baca ayat kursi, kita akan sampai. Ya. Makanya berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada yang tidak mampu, kepada jin, kepada manusia yang sudah mati, itu adalah syirik. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah berlindung kepada makhluk. Ya. Atau kepada manusia atau tempat-tempat yang memang bisa melindungi kita. Maka ini boleh. Contohnya berlindung kepada makhluk bagaimana? Kepada makhluk, kepada manusia contohnya ya. Manusia yang bisa melindungi kita. Contohnya kita dikejar preman. Atau dikejar lekong. Tadi sudah ketemu di jalan. Ya. Di pas perempatan ketemu lekong, dikejar. Kita berlindung ke polisi. Pak polisi tolong, saya dikejar itu. Ampun deh bilang itu. Mending dikejar apa preman daripada kejar itu. Lekong laki-laki setengah ya. Nah. Oh, masih polos belum tahu lekongnya. Masih SMA. Nanti kalau udah kuliah tahu banyak istilah-istilah yang aneh ya yang antum dapatkan dari kelas nanti dari senior-senior itu. Wah, subhanallah. Apalagi kalau lintas jurusan itu. Banyak sekali istilah-istilah yang saya pun mungkin tidak paham semua. Jadi itu berlindung kepada manusia yang diperbolehkan karena manusia itu mampu untuk melindunginya. Ya. Seperti juga anak kecil mau dipalak, minta perlindungan kepada kakaknya, kepada abangnya. Abang itu mau saya mau dipalak. Abangnya memang bisa melindungi, itu boleh seperti itu. Atau berlindung kepada tempat. Contohnya apa? Hujan. Berlindung ke apa namanya? Ke kios kosong. Ini boleh seperti itu. Ya. Atau berlindung kepada binatang, bisa tidak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya apa? Kita dikejar anjing gila. Ada kuda, naik kuda. Nah, itu kan minta perlindungan pada kuda agar lari kalau bisa naiknya, kalau enggak kan jatuh. Ya. Atau contohnya kita melepaskan anjing untuk apa? Untuk mengejar babi hutan yang merusak kebun kita. Itu juga boleh. Ya, karena kan seperti disebutkan dalam sebuah hadis, kita dilarang untuk memelihara anjing. Karena kalau kita memelihara anjing akan malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah, kecuali anjing untuk menjaga, untuk berburu dan untuk menjaga ladang. Kemudian ada ulama mengkiaskan untuk menjaga rumah. Ya. Nah, itu diperbolehkan. Dengan adanya satpam termasuk kita minta perlindungan pada manusia. Ya tidak. Ya kan? Itu namanya adalah ikhtiar. Ya, sebelum tawakal. Nah, itu macam-macam dari isti'adzah atau minta perlindungan. Jadi minta perlindungan itu yang tiga adalah boleh, yang satu adalah haram karena syirik. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al istighatsah. Dalil dari istighatsah sebagai ibadah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian mengabulkan untuk kalian. Apa arti istighatsah? Talabul ghaus, meminta bantuan. Ya. Wa huwa inqadh, meminta keselamatan dari syiddah, dari dari bencana dan dari kehancuran. Jadi istighatsah itu adalah meminta bantuan, meminta keselamatan. Jadi beda antara isti'adzah dengan istighatsah. Isti'adzah itu minta perlindungan, kalau istighatsah meminta keselamatan. Jadi kalau sudah terjadi bencana, kita minta diselamatkan, itu namanya istighatsah. Kalau isti'adzah meminta perlindungan sebelum terjadi. Ya, isti'adzah, ya. Al-istighatsatu billahi azza wa jalla wa hadha min afdhal al-a'mal wa akmaliha. Jadi istighatsah itu terbagi menjadi berbagai macam. Pertama, istighatsah kepada Allah, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk amalan yang paling utama. Dan termasuk kesempurnaan amal adalah kita meminta keselamatan yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalannya para rasul. Inilah jalannya para nabi dan orang yang mengikutinya. Lihat. Ketika Nabi Nuh contohnya, Nabi Nuh alaihi salam sudah tidak tahan lagi melihat kaumnya memang sudah 950 tahun didakwahi tidak bisa berubah, maka kemudian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istighosahnya siapa yang dibakar itu? Nabi Ibrahim. Itu istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim alaihi salam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika dalam perang Badar itu beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Antum bayangkan, ya. Bayangkannya, jangan bayangkan dua pasukan perang bertemu seperti dalam film, sama-sama senjata lengkap, bukan. Pada waktu itu para sahabat itu bukan bersiap perang, tapi siap merampas. Beda persenjataannya. Ya. Jadi diibaratkan bahwa kalau sekarang ini pasukan yang hanya membawa senapan apa adanya melawan senjata otomatis di sana, meriam dan macam-macam. Itu dari persenjataan. Kedua, dari jumlah juga lebih banyak 3 kali lipat. Maka jelas pada waktu itu Rasulullah SAW langsung beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keselamatan agar umat Islam tidak hancur. Ya. Sampai dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW mengangkat bahunya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai sorbannya jatuh. Kemudian diambil lagi Abu Bakar As-Siddiq, dikalungkan lagi kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah doamu, Allah pasti mendengar, Allah pasti mengabulkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebutnya As-Siddiq yang selalu percaya, tidak pernah ragu sedikit pun. Ya. Bahkan di saat perjanjian Hudaibiyah, kalau antum belajar sirah, nanti lihat belajar sirah, Umar bin Khattab saja ragu-ragu dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Ya. Tidak ada perlu diragukan. Kita kadang-kadang menemukan hadis ya ragu-ragu. Kadang-kadang atau sering. Contoh kopi Starbucks. Berapa tuh satu gelas? Segitu aja lah kalau buat mahasiswa tuh jarang-jarang beli. Saya pun jarang. Kopi luwak katanya ya. Satu gelas. Datang lalat masuk ke situ, hijau lagi. Dibuang semuanya atau sesuai petunjuk Rasulullah SAW, celupkan, buang kopinya, minum lalatnya. Terbalik. Apa, buang lalatnya, minum kopinya. Ada yang pernah melaksanakan? Belum pernah melaksanakan karena belum terjadi atau karena jijik? Kalau karena jijik, periksa lagi imannya. Berarti masih meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum terjadi, ya berarti belum diuji. Ya. Nanti kalau seperti orang lapangan tuh pasti akan menemukan itu ya. Kopinya cuma 1000, buang aja. Bukan masalah buang tidaknya, bukan masalah harga murahnya. Ya. Pertama mubazir, kedua berarti tidak percaya kepada hadis Nabi. Ya. Seperti itu. Itu keimanan kita diuji. Kalau saya santai aja, celup, orang ngeliatin, ngapa lihat-lihat kopi-kopi gua gitu ya. Enggak minta juga, ya. Baik. Itu istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istighosah bil amwat. Sama dengan yang tadi, meminta keselamatan dari yang sudah mati atau orang yang hidup tapi tidak ada dan tidak mampu untuk membantu, untuk menolong. Ya, ini syirik. Jelas syiriknya. Kenapa? Jelas sudah mati, kok dimintai tolong? Ya. Kepada orang mati kita jangan berlebihan, ya. Berlebihan memuliakan atau berlebihan takutnya. Ini soalnya kita umat Islam di Indonesia kebanyakan apa? Kepada orang mati itu satu dan dua. Pertama, terlalu memuliakan sampai meminta-minta. Kedua, terlalu takut sampai tidak berani lewat. Aduh, lewat kuburan. Wah, sudah. Ya, di Indonesia kalau namanya sudah lewat kuburan itu duduk. Seakan-akan melewati neraka. Padahal, subhanallah, mereka sudah sibuk dengan diri masing-masing. Di Mesir itu, kuburan itu sekian puluh hektar di Kairo itu. Kita lewat dalamnya jam 2 malam itu, santai saja. Kenapa? Budaya sana tidak mengenal adanya hantu. Ya. Saya pernah menyetelkan film hantu kepada orang-orang Mesir, diketawakan. Bodoh Indonesia, nih, percaya yang begini-begini. Diketawakan kita. Ya. Kita orang Indonesia suka berhayal, ya. Padahal apa sih hantu itu? Ya. Dan kita salah didik, maka anak-anak antum nanti jangan salah didik. Antum takut pada hantu karena apa? Salah didik dan salah lingkungan. Mungkin orang tua antum pernah awas ada, kan? Uwe gombel. Awas ada gundurwo, awas ada. Akhirnya kan tertanam dalam diri kita. Saya alhamdulillah anak-anak saya tetap tanamkan itu. Lebih baik takut sama saya daripada takut sama hantu. Ya. Jadi kalaupun gelap, mati lampu itu ya, bukan takut, tidur. Malah anak-anak saya tidak ada yang bisa tidur dengan lampu hidup. Kalau lampu hidup, oh pasti masih entah belajarlah, mainlah segala macam. Mati lampu, senyap langsung tidur semua. Anak-anak sekarang banyak yang kalau mati lampu, wah, fobia dengan kegelapan, subhanallah. Ya. Minta tolong sana sini. Yang ketiga adalah meminta tolong dengan orang hidup yang ada dan mampu untuk melakukan, yang meminta apa namanya keselamatan. Ini boleh. Ya, ini boleh. Contohnya apa? Contohnya ya kalau kita ada musibah gitu kan. Mari kita bantu saudara kita. Membuat apa namanya? Membuat kotak-kotak amal. Itu kan namanya meminta pertolongan, ya. Meminta diselamatkan. Adanya tim SAR. Tim SAR itu kan untuk igosah itu, ya. Tim SAR itu. Ada yang tenggelam. Kalau kita menolong insyaallah, ya, yang menolong tidak selamat, kita juga tidak. Kalau tim SAR kan sudah selamatkan. Nah, itu adalah boleh. Namun, ya, jangan sampai kita meminta bantuan atau minta selamatkan kepada orang yang masih hidup itu sampai menjadikan kita merasa rendah di hadapannya. Jangan. Ya. Kita berterima kasih, iya. Merendahkan diri jangan. Berterima kasih wajib, karena barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tunduk, kita kemudian menjadi budaknya gara-gara pernah dibantu, maka itu juga tauhidnya berarti rusak. Kenapa? Karena bantuan dari dia itu hanyalah wasilah, hanyalah sarana. Aslinya yang bantu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia pun Allah akan bisa membantu dengan cara apapun. Begitu, ya. Jangan merasa berhutang wati budi maksudnya. Ya. Jangan merasa berhutang budi. Budi aja tidak berhutang kok. Kok antum berhutang budi? Kemudian selanjutnya adalah keempat, meminta perlindungan kepada orang yang hidup tapi tidak mampu, dengan keyakinan bahwasanya orang yang hidup itu, yang tidak mampu itu mempunyai kekuatan tersembunyi. Ya, contohnya minta apa? Minta dimurahkan rezeki kepada orang yang masih hidup. Orang itu jelas tidak mampu kan, tapi karena dianggap wali dalam tanda kutip, minta juga. Ya. Maka ini bisa masuk kepada syirik juga. Paling tidak itu merupakan apa? Merupakan perbuatan yang main-main. Ya, perbuatan yang main-main. Contohnya adalah apa? Contoh, ada orang cacat, ya, samping kita, depan kita ada orang tenggelam, kita bilang, tolong itu, udah jelas cacat, tolong orang yang sudah tenggelam, ya, ada orang yang lumpuh, ya, orang yang lumpuh, kemudian ada orang yang mau tertabrak kereta api. Kita bisa lari, tapi kita minta, tolong selamatkan. Ini yang lupus, suruh selamatkan. Itu adalah main-main. Ya? Perbuatan yang sia-sia. Dia tidak mampu dimintai bantuan. Ya? Oleh karena itu, untuk meminta tolong kepada makhluk, itu harus memenuhi 4 syarat. Ya? Untuk meminta bantuan, meminta keselamatan, ya, dari makhluk harus memenuhi 4 syarat. Pertama, masih hidup. Oh, itu jelas itu, masih hidup. Ya, jangankan sudah mati, sekarat pun tidak boleh kita minta bantuan. Ya. Yang kedua, mampu, qadir. Hidup kalau tidak mampu, percuma juga. Ya, dia hidup, tapi lagi ayan, diminta tolong. Ketiga, ada di hadapan kita, hadir di hadapan kita. Bukan mampu tapi lagi di Amerika contohnya, sedangkan yang tenggelamnya tegelega. Ya. Dan yang ketiga adalah mampu untuk mendengar. Ya, kok di sini mendengar bukan melihat? Ya kan kita minta tolong itu dengan mendengar ucapan. Ya, tolong, tolong, ya kan? Bukan dengan hanya tidak ya. Orang kadang-kadang paham-paham tidak kalau dengan apa, dengan isyarat mata. Tapi kalau dengan pembicaraan adalah sudah paham ya. Kecuali dengan bahasa yang tidak dipahami. Help, help contohnya. Apa itu penjualan helm? Baik, sekarang dalil menyembelih. Menyembelih termasuk kepada ibadah juga. Antum laki-laki harus bisa menyembelih. Ya, paling tidak nanti nyembelih itu apa? Untuk akikah sendiri. Jangan diwakilkan orang lain. Ya, untuk kurban ya sembelih sendiri juga, jangan sama orang lain. Ya. Minimal bisa nyembelih sapi. Domba dulu lah ya. Kalau saya sekarang sudah tidak berani nyembelih apa? Nyembelih ayam. Takut putus. Ya, karena sudah terbiasa ke sapi. Ya. Kalau ke ayam takutnya. Dan juga memang itunya apa namanya? Pisaunya memang khusus untuk itu, bukan untuk ayam. Kalau gajah halal tidak? Halal tidak gajah? Ya makan tumbuhan dia. Itu taring atau gading? Gading dengan taring apa bedanya? Kalau taring kan untuk mencabik daging, itu buat itu pohon, numbangkan pohon, beda. Silakan saja, tapi sembelih dulu. Nah ini PR, siapa yang bisa nyembelih gajah? Mikir-mikir nyembelih gajah, sebenarnya emang ayam udah habis ya? Ya, silakan saja, siapa yang mau nyembelih gajah? Sebelum sembelih udah di apa? Diinjak duluan. Coba ya, membaringkan sapi saja susah ya kalau bukan ahlinya, apalagi gajah. Coba baringkan belum sembelih lagi. Subhanallah ya. Terkadang orang bertanya hal-hal yang tidak ya apa namanya, tidak rasional. Makanya para ulama itu tidak suka dengan pertanyaan yang tidak real. Ya contohnya begini. Ustaz, Bagaimana caranya? Oh, ada seorang bertanya, Syekh, saya pernah baca. Bagaimana caranya sholat di bulan? Gitu. Kapan mau ke bulan? Oh, belum. Ya nanti saja kalau bulan bertanya saya, kata dia. Selesai. Ya. Itu namanya takalluf. Bertanya yang tidak-tidak. Ya. Baik, menyembelih. Menyembelih artinya adalah mencabut nyawa dengan menumpahkan darah sesuai dengan cara yang khusus. Cara yang disunahkan atau dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih itu ada berbagai macam tujuan ya. Apalagi kalau di daerah Jawa ini, wah menyembelih itu macam-macam. Bukan hanya untuk makan. Di daerah apa namanya? Daerah Bromo ya. Suku apa? Tengger apa Tengger namanya? Ya pokoknya tulisannya begitulah, tulisannya Tengger gitu ya. Itu kan setiap tahun menyembelih apa namanya? Kerbau untuk di itu kan ke Gunung Bromo ya. Di Pangandaran juga sama, Pelabuhan Ratu juga tidak jauh beda. Ya. Di kita ini yang begitu banyak, bahkan mau membangun rumah, membangun jembatan, apalagi dulu di zaman-zaman Orde Baru, itu yang disembelih bukan kerbau tapi manusia. Dan itu terjadi. Ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, tujuan pertama dari menyembelih adalah dengan tujuan ibadah. Yaitu bahwa menyembelih itu dengan tujuan untuk mengagungkan pihak yang dipersembahkan sembelihannya tersebut. Ya. Atau dengan maksud untuk mendekatkan diri dengan sembelihannya tersebut. Dan ini ya, menyembelih dengan maksud untuk mendekatkan diri itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya sholatku, nusuki itu artinya ada dua. Pertama artinya adalah haji saya, yang kedua artinya adalah sembelihan saya. Wa mahyaya, hidup saya dan mati saya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Maka sembelihan di sini kita menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati fillah, jika ada satu kampung yang menyembelih kambing, menyembelih lembu atau sapi, sapi limusin yang beratnya 1000 kg ya, yang 1 ton, ada sekarang 1 ton lebih. Untuk apa? Untuk sesajen. Walaupun disembelihnya dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar, tapi karena maksud dan tujuannya adalah untuk sesajen, maka dagingnya adalah haram. Nanti antum bertanya kepada saya, Ustaz, itu mubazir? Tidak ada hal yang mubazir bagi yang haram. Kalau demikian, nanti itu juga mubazir dong, bir. Ya, kan haram. Ya enggak? Kan tidak. Ya. Kalau begitu mubabi juga mubazir? Enggak kan? Antum malah jijik mendengarnya, jadi jijik kan? Apalagi makannya, mengingat mulutnya moncongnya saja itu udah kehilangan selera makan. Ya. Tidak ada mubazir dalam sesuatu yang haram, maka tidak boleh. Jadi yang pertama adalah itu. Yang kedua, menyembelih untuk memuliakan tamu atau untuk, nah ini cita-cita antum, untuk walimatul urus. Bagi yang belum, walaupun kebanyakan dari kita semua tidak menyembelih sendiri ya, menyembelih orang lain. Kenapa? Pengantin mana sempat nyembelih ya, dia ngapalkan akadnya saja. Kalau melihat di YouTube ya, yang akad-akad salah itu kan, pas apa namanya, pas yang aku nikahkan bulan bin bulan, tahu tuh yang pengantinnya bukan aku terima, tapi langsung sah, kata dia. Dia pun yang bilang sah, saking groginya. Ya. Apalagi suruh nyembelih sendiri, mana sempat. Ya. Atau ini adalah diperintahkan, baik itu wajib ataupun sunnah. Ya. Kita menyembelih untuk walimatul urus, atau untuk apa namanya, untuk memuliakan tamu itu diperintahkan. Makanya kalau sekiranya ada tamu datang kamu ke rumah, jangan sampai tamu pulang karena haus. Ya. Antum tidak bisa menyembelih apa namanya, tidak bisa menyembelih ayam karena masih mahasiswa kurang modal. Sembelih Indomie. Rasa ayam goreng. Kan ada ayamnya, rasa daging empal gitu ya. Oh itu aja sudah apa, mahasiswa sudah sangat senang sekali gitu ya. Saya tanya data antum siapa kalau datang ke rumah, ke customernya tidak dapat disediakan Indomie tidak senang. Oh, pasti senang besoknya datang lagi. Jadi itu adalah ikram dhaif ya, semampunya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam pasti menyembelih angel ya, anak sapi itu disembelihnya. Wah, kalau antum datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan lagi makan, bekal itu buat seminggu. Ya, anak daging sapi, ya anak kambing saja udah lumayan itu, ya. Rasulullah SAW sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan tamu muliakan tamu adalah dengan menyembelih. Saya dulu ada teman di daerah Ciwidey, itu kalau daerah datang ke temannya pasti nyembelih apa namanya? Entok, mentok, ya. Pasti itu. Dan itu istimewa karena apa? Karena jarang-jarang orang itu, daripada ayam kan dengan itu. Kemudian Rasulullah SAW sabda, "Aulim walau bisa, buatlah walimah walaupun satu kambing." Ya. Kambingnya kambing kibas yang 60 kg. Bukan kambing kacang yang cuma 15 kilo, ya. Dagingnya paling 5 kilo. Itu masih mending daripada tidak. Ya. Jadi tidak boleh nikah diam. Diam sah-sah. Nikahnya sah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya diumumkan, ya. Apalagi mahasiswa itu kan mendengar apa undangan menikah, itu tidak pernah tidak datang. Ya. Yang diundangnya si A datangnya satu kos. Biasa itu ke mahasiswa. Kenapa? Ya kan saya temannya datang semua. Perbaikan gizi. Ya kalau mengundang mahasiswa itu saya suka lebihkan. Kalau sepertinya yang diundang 400, sediakannya 800. Itu pun biasanya ngepas. Ya. Sudah tahu sama tahulah. Yang ketiga, ayyaqa ala wajhi tamattu. Jadi menyembelih itu hanya untuk bersenang-senang saja. Ya, baik untuk makan ya, atau untuk diperdagangkan seperti di pasar. Nah, maka itu mubah ya, silakan saja. Selama sesuai dengan syariat ya. Nah, menyembelih yang sesuai syariat itu tentu di antaranya adalah apa? Di antaranya semakin cepat semakin baik. Ya, jangan lama-lama. Makanya saya sering melihat itu kan. Ada iklan, apa pernah melihat iklan di YouTube, iklan apa? Iklan golok. Goloknya pakai bahan D2 atau cold steel. Cold steel itu terkena sangat tajam, tapi pas melihat yang menyembelihnya, saya sedih dan tertawa. Bayangkan coba, sedih tapi tertawa. Sedihnya apa? Sedih melihat yang disembelih sapinya. Tertawa melihat orang nyembelih. Kenapa? Pakai yang bagus tapi kok sampai begini-begini? Kalau pakai cold steel ya, nyembelih itu cukup sekali saja rampung itu. Sedangkan saya cuma pakai baja selap saja 3 kali cuma. Ya, tidak sampai. Apalagi kalau cuma kambing setengah gesek aja udah habis. Ya. Itu lebih baik ya, jangan sampai wah masya Allah kasihan sekali itu, coba antum yang digitukan. Nah, karena kita sedemikian ya, jangan karena merasa binatang kemudian seenaknya, tidak ya. Wa idza qataltum fahsinul qatla, jika kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Makanya kan tidak boleh membunuh dengan api, karena la yu'adzibu binnar illa Rabbun nar, tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah melihat satu rekaman ya, anak-anak bermain-main dengan tikus disiram dengan apa? Dengan bensin dibakar, lepaskan, tahu-tahu apa? Larinya masuk ke rumah, terbakar rumahnya. Bayangkan, ya, rumahnya terbakar gara-gara itu. Kemudian yang ke selanjutnya adalah an-nazar, an-nazru atau nazar. Yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazarnya. Nazar itu adalah apa? Adalah sebuah janji untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Janji untuk melaksanakan sesuatu. Dan jika sudah diucapkan, hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Kecuali nazar yang haram, yang maksiat. Contohnya, saya bernazar besok akan gelitik Lukman sampai nangis. Oh, itu jangan dilaksanakan. Ya, itu maksiat itu. Atau saya berjanji besok saya akan nembak si A. Oh, jangan. Ya. Kalau mau jangan menembak, tapi melamar. Itu laki-laki, ya. Laki-laki itu menembaknya bukan pakai kata-kata, menembaknya pakai senapan atau pakai panah. Ya, bukan panah asmara tapi panah asli. Ya. Kalau mau itu, maka tembak orang tuanya. Ya, bukan anaknya. Kalau memang laki-laki yang tulen. Kalau lekong ya entahlah. Kemudian nazar itu ada terbagi dua. Pertama ada nazar yang mustahab, ya, yang dicintai, dan ada nazar yang makruh. Ya. Bagaimana nazar dicintai adalah kita menazar tanpa syarat. Kita menazar tanpa syarat itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita langsung saja menazar, saya bernazar besok akan puasa. Sudah begitu saja, tanpa syarat sama sekali. Maka itu wajib untuk dilaksanakan. Itu nazar untuk taat. Ya. Dan kedua ada nazar yang makruh, adalah bernazar dengan syarat. Contohnya, kalau saya lulus maka saya akan menikah. Tak lulus-lulus tak nikah-nikah dong. Nah, itulah nazar yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwasanya nazar seperti itu adalah bukan nazar yang tidak, nazar yang tidak mendatangkan kebaikan, karena dikeluarkan dari orang yang pelit. Ya. Nazar yang dengan syarat adalah nazar dari orang yang pelit. Kenapa? Untuk taat saja kok pakai syarat. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat tanpa syarat, kan? Ada syaratnya tidak? Tidak. Buktinya apa? Buktinya orang yang kafir pun dapat nikmat, dapat rezeki, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, tapi kan buktinya orang beribadah yang maksiat tetap saja dapat rezeki dari Allah, semuanya tanpa syarat. Kok kita mau taat kepada Allah pakai syarat? Nah, itulah yang disebutkan bakhil di situ. Kikir, pelit, pedit, cap jahe. Lengkap pokoknya. Ya. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah maka taatlah. Artinya kita diperintahkan untuk mentaatinya. Tapi kalau kita bernazar untuk maksiat, ya. Kalau bernazar maksiat maka kita wajib untuk membatalkannya dan membayar kafarat. Kafarat sumpah. Yaitu apa? Membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Ya. Kalau membebaskan budak tentu sekarang sudah tidak ada, ya. Karena tidak ada budak lagi sekarang di sini. Berarti antar dua itu. Dan para ulama sebagian mengatakan itu adalah pilihan, salah satunya mana yang lebih mudah. Apakah lebih mudah memberikan makan orang yatim? Kalau buat mahasiswa mungkinnya lebih mudah berpuasa 3 hari, ya. Kenapa? Buat makan aja susah. Memberi 10 makan orang miskin, kata dia. Itu nanti sama aja dengan puasa 10 hari, kata dia, mending puasa 3 hari katanya. Ya. Baik, imatifillah. Nah, itulah bentuk terakhir, tapi bukan artinya yang paling akhir, ya. dalam kitab ini, dalam usul salasa, contoh terakhir dari ibadah adalah nazar tadi. Namun sebagaimana dikatakan dalam sebuah definisi ibadah, bahwa ibadah itu adalah semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu bisa menjadi ibadah. Makan kita bisa jadi ibadah. Nah, bagaimana biar makan bisa jadi ibadah? Pertama, makan yang halal. Ya. Baik halal makanannya, juga halal sumbernya. Jangan beli makanan halal tapi sumbernya dari yang haram. Ya, jadi sumbernya uangnya halal, kemudian juga yang dibelinya halal. Kemudian pertama, kedua, makan dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri, karena tangan kiri adalah setan. Ya. Baca bismillah. Ya, jangan israf, jangan berlebihan. Ya, semua dimakan sampai kemudian tak bisa bergerak. Ayo kuliah, gak kuat. Ya. Ini biasanya kalau hari pertama puasa ya, begitu ya. Pas buka, wah semua gelahap, blab blab blab, gak bisa taraweh. Ya, kenapa? Sujud takut keluar. Nah itu tidak sesuai sunnah. Jadi tidak ibadah akhirnya makannya. Ya. Kemudian kalau memasak, kalau tetangga mencium, paling tidak kasih kuahnya. Duh, tetangga kamar mencium lagi masak mie gitu dia. Sedangkan mie cuma satu katanya. Hanya ada yang tidak mau katanya, nawarannya begitu, bukan ada yang mau, ada yang tidak mau. Namun yakinlah, ikhwatifillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ya, yakinlah itu. Ya. Tidak perlu dicoba, yakini, laksanakan, jangan coba-coba. Ya. Dengan Allah jangan coba-coba. Demikian juga saya pernah membaca sebuah pernyataan, dan ini pernyataan ada banyak benarnya, bahkan mungkin benar semua, bahwa jika seorang laki-laki menghitung rezeki itu pakai kalkulator, selamanya tidak akan pernah menikah. Ya, pakai kalkulator manusia tidak akan pernah menikah. Kenapa? Sulit hitung-hitungannya. Tapi pakainya apa? Kalkulator Allah. Bagaimana kalkulator Allah itu? Bagaimana kalkulator Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jika mereka itu miskin, maka Allah akan mencukupkan, akan mengkayakan dengan keutamaannya. Selesai. Ya. Tawakal saja kepada Allah. Yang penting memang niatnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjaga diri. Ya. Jadi kapan saya dapat undangan? Sekarang yang kedua, al-aslu tsani, usul yang kedua, dasar yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam. Qauluhu, perkataan atau matannya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah ini yang membedakan antara umat Islam dengan umat yang lainnya, bahwa kita umat dalil, umat hujjah, burhan, ada argumen, ada buktinya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak hanya sekedar katanya. Ya, kita tidak boleh mengatakan katanya, kalau kata orang Sunda saur manuk, ya, kabar burung, tidak. Wahwa al Islamu lillahi bittauhid wal iqyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wah, ini yang terakhir bisa dianggap kampanye ini. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Dan ikut kepadanya dengan ketaatan. Serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan syirik. Ya, itu namanya Islam. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, artinya apa? Kita mengetahui, apa namanya, mengakui, menetapkan dan meyakini tauhid yang tiga itu, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemilik dan pemelihara. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi secara benar. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat, kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat, kita tetapkan. Tanpa menyamakan, tanpa memisalkan, tanpa membayangkan, tanpa mempertanyakan. Yang jelas kita yakin semuanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sifatnya. Contoh, tadi kan sebutkan Allah mempunyai wajah. Tidak usah membayangkan wajah Allah seperti apa. Tidak usah menggambarkan wajah Allah seperti apa. Tidak boleh mempertanyakan bagaimana wajah Allah. Karena apa? Karena itu adalah gaib. Karena laisa kamitslihi syai'. Karena tidak ada yang mirip dengan Allah. Kita membayangkan sudah salah, dosa lagi. Tidak ada untungnya. Ya. Sebagaimana antum tidak bisa membayangkan bagaimana atau bukan bagaimana, di mana akal antum berada. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Maka kita pun tidak akan bisa membayangkan yang menciptakan akal itu Allah Subhanahu wa taala. Oke, akal itu suatu yang gaib ya. Gaib tapi nyata. Ya. Sekarang antum tidak bisa membayangkan bagaimana bahasanya semut, padahal nyata depan kita semut itu berkomunikasi. Coba pakai speaker sedikit pun enggak bisa, karena semut kan tidak punya pita suara kan? Punya tidak semut? Tidak ada pita suara semut. Ya, rata-rata serangga tidak punya pita suara. Ya, tapi ada bahasanya. Itu saja buat kita gaib. Apalagi penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita berserah diri saja sudah, kita serahkan kepada Allah. Kemudian kita ikut agama Islam, ajaran Islam dengan taatan, bukan dengan terpaksa. Contohnya salat 5 waktu. Karena kita taat, bukan karena terpaksa, bukan karena malu dengan teman sekos, bukan karena takut ditanya orang tua, bukan karena takut disuruh mengisi blanko, sudahkah salat hari ini? Setor kepada orang, tidak, setor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada waskat, bukan pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Ya, raqibun atid. Ya, kiri kanan kita. Dan berlepas diri perbuatan syirik. Makanya antum jangan sekali-kali melihat acara yang berbau syirik. Seperti apa? Kalau Harry Potter fiksi ya, Harry Potter fiksi, semua juga tahu itu adalah khayalan. Ya. Ini yang acara di televisi, dunia lain, dua dunia. Ya, Mr. Arsi jalan-jalan. Ya, itu berbau syirik dan syirik jelas, ya. Gambar, wah, dulu di sini ada, bla bla bla bla bla, itu ya. Yang begitu kok dipelihara, harusnya diusir, ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian Islam. Islam ini ada terbagi dua, ada Islam yang umum dan Islam yang khusus. Mungkin pernah bahas, tapi kita bahas sekali lagi untuk mengingatkan. Apakah Islam yang umum? Islam yang umum adalah Islam yang dibawa oleh para nabi. Mulai dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam secara akidah. Jadi kalau ditanya Nabi Idris agamanya apa ya? Islam. Nabi Syuaib ya Islam. Nabi-nabi Bani Israel ya Islam semua. Ya. Tapi ada Islam yang khusus. Islam khusus itu adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid dengan syariat-syariatnya yang sudah sempurna sekarang ini. Makanya kalau kita bicara Islam sekarang ini kebanyakan bicara tentang Islam yang khusus. Ya. Tapi secara umum semua akidah para nabi adalah Islam. Nah, bagaimana cara kita berlepas diri dari orang-orang yang dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mu'adatuhum, kita memusuhinya. Ya, kita memusuhi perbuatan syirik dan juga memusuhi orang-orang yang berbuat syirik. Tentu di sini kita khususkan adalah yang berbuat dan sudah diingatkan. Kalau yang diingatkan kebanyakan orang bodoh. Ya, kebanyakan orang-orang yang datang ke dukun itu adalah orang yang bodoh. Itu jangan kita langsung musuhi, jangan. Kita ingatkan dulu, kita dakwahi dulu, ya. Tapi kalau dukunnya dia musuhi, mana ada dukun bodoh. Dukun itu pintar, buktinya apa? Bisa bodohi orang. Ya. Pintarnya itu bodohi orang, ya. Saya bertanya-tanya apakah nanti akan ada ya fakultas dukunologi, paranormalologi, tidak ya? Kemudian yang kedua adalah mengkafirkan mereka. Artinya apa? Kalau sepertinya memang orang itu tidak beragama Islam, sudah jelas kafir. Jangan mengatakan, jangan sembarangan menuduh kafir. Sudah jelas agamanya kok bukan Muslim, kok jangan disebut kafir. Terus apa namanya? Kalau Muslim, nah ini dia. Kalau Muslim datang ke dukun, Muslim masuk gereja, apa kita kafirkan? Belum tentu, belum tentu. Karena kebanyakan umat Islam sekarang adalah bodoh. Tidak tahu tentang hukum itu, ya. Muslim pakai salib, apakah kafir? Belum tentu. Tapi kalau memang sudah dalam KTP-nya agamanya bukan Islam, ya kita sebut kafir dan jangan tersinggung sebut kafir. Kenapa? Sudah masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Jelas itu ada dalam definisinya. Kalau mau marah kepada kita, marah kepada KBBI dong, ya. Orang non-muslim marah sebut kafir. Menunjukkan apa? Menunjukkan fitrah mereka tidak mau sebut kafir. Ya. Coba kita sebut muslim. Senang kan? Alhamdulillah. Ya tidak. Ada yang kemarin sebut muslim? Tidak kan? Ya. Tapi orang non-muslim sebut kafir, marah. Beberapa kali. Dasar kafir, saya bilang. Jangan sembarangan dulu kafir. Lah emang kamu muslim, kapan masuk gereja? Saya bilang. Ya. Menunjukkan bahwa fitrah itu susah untuk dibohongi. Karena sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di ketika di masih di alam arwah, ya. Bukan alam barzakh ya, alam arwah. Alam barzakh itu kita sudah menerima sebagian dari amal-amal kita. Kemudian yang ketiga adalah memerangi mereka. Memerangi di sini bukan berarti angkat senjata. Ya. Tidak mesti perang itu dengan angkat senjata, tapi dengan menerangkan masalah kesyirikan dan kekufuran mereka, ya, menghalangi penyebaran perbuatan syirik. Itu cara memerangi, bukan angkat senjata. Angkat senjata itu yang terakhir, ya. Ini orang sekarang dikit-dikit angkat senjata, dikit angkat senjata, rusuh jadinya, ya, jadinya rusuh. Tidak, angkat senjata itu terakhir. Yang paling pertama adalah belajar. Kita memerangi buat syirik karena belajar. Belajar tentang tauhid agar kita tidak jatuh dalam syirik. Pertama. Kedua, ajarkan orang tentang tauhid agar orang tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Itu nanti kalau sepertinya diganggu baru kita lawan. Itu pun ada tahapan-tahapannya. Tidak sembarangan. Ya. Rasulullah SAW, apakah seumur hidupnya perang terus? Tidak kan? Lebih banyak sabarnya daripada perangnya. Ingat, Rasulullah SAW berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Pernah Rasulullah SAW perang di Mekah? Tidak. Berarti 13 tahun itu sabar terus. Ya kan? Di Madinah perang terus tidak? Teman beberapa kali perang. Beberapa kali perang berarti lebih banyak sabarnya dibandingkan perangnya. Itu ketika di Madinah. Jadi kalau orang yang tujuannya hidupnya perang, perang, perang terus, itu salah belajarnya. Salah itu belajarnya itu. Ya. Tapi hidup itu adalah belajar beramal, berdakwah, sabar. Belajar beramal, berdakwah, sabar. Terus begitu. Adapun perang hanya salah satu dari apa? Dari beramal. Ya, salah satu cabang dari beramal. Bukan keseluruhan. Jangan dibalik. Atau kalau baca buku-buku apa, buku-buku gerakan itu bawaannya ingin beli apa AK-74, AK-47, ya, M16, beli apa namanya? RPG, beli SS-2. Ya Allah ya Karim. Ya. Mana yang lebih penting? Gun atau man behind the gun? Man behind the gun yang penting. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan bahwa umat Islam sampai kapanpun jumlahnya tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang kafir. Apalagi lebih banyak. Mustahil. Indonesia saja lebih banyak ya Indonesia. Tapi secara keseluruhan global dunia umat Islam itu sedikit. Penduduk dunia 5-6M. Umat Islam 1,25. Itu belum dikurangi orang-orang yang tersesat. Ya, yang ngaku Islam padahal bukan. Ya kan? Ada 500 juta saja yang benar-benar Islam sudah luar biasa itu. Dan saya tidak yakin. Dan saya pun tidak yakin saya termasuk yang itu. Ya, kalau dengan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam? Akidah, tauhid, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Tapi menolong Allah mulai dari keyakinan kita. Lah bagaimana kita mau menolong Allah, membela Allah kemudian pakai ilmu kebal? Ini perang itu mencari syahid atau mencari apa? Kemudian kita mau menolong Allah Subhanahu wa taala, membela Allah, tapi tidak tahu Allah ada di mana. Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Berarti ada di WC dong. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ketika disuruh melaksanakan sunnah Rasulullah mengatakan akan cuma sunnah. Sunnah kok cuman? Sunnah kok cuman? Yang disebut cuman itu bukan orang lain loh. Manusia terbaik. Bukan lagi manusia terbaik, nabi terbaik yang disebut cuman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah enggak antum di kuliah mengatakan akan cuman tugas dosen? Pernah tidak? Pernah tidak? Berani tidak? Tak berani. Kok berani mengatakan kemudian cuma sunnah Rasul? Memang dosen dengan Rasul itu tinggi siapa derajatnya? Coba, akan cuma tugas dosen, silakan saja. Coba, tapi saya tidak tanggung jawab ya apa yang terjadi selanjutnya. Ya. Baik, ikhwati fillah. Kemudian selanjutnya, wa huwa thalathu maratib. Mungkin terakhir untuk saudara ini, Islam itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Kalau bahasa kerennya 3 level. Ya. Seperti apa? Kerupuk maici ya, level sih. Kalau mahasiswa bukan kerupuk maici, seperti apa strategi mungkin level sekian. Level pertama atau tahapan pertama, tingkatan pertama adalah Islam. Tingkat kedua adalah iman. Dan tingkatan tertinggi adalah ihsan. Dan setiap tingkatan ini mempunyai rukun-rukun tersendiri. Ya, setiap tingkat ini punya rukun-rukun tersendiri. Rukun Islam ada berapa? Jangan sampai kemudian mengaku Islam tak hafal rukun Islam loh. Ada? Pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa, shaum. Lima, haji. Keenam, apa enam? Gak ada enam. Ya, lima. Baik, rukun iman ada berapa? Ada enam. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, pada malaikat. Ketiga, kepada kitab. Keempat, pada nabi dan rasul. Kelima, kepada hari akhir. Keenam, kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Ihsan berapa rukunnya? Ihsan rukunnya ada satu, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Dia melihatmu. Itu tingkatan tertinggi ketika seorang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Islam paling rendah? Kenapa iman di pertengahan? Kenapa ihsan paling tinggi? Islam paling rendah karena Islam itu hanyalah amalan-amalan zahir. Ya, kita ulangi lagi biar ingat. Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan nyata yang bisa nampak oleh siapapun dan semua orang bisa pura-pura. Orang bisa pura-pura masuk Islam tapi tidak bisa pura-pura beriman. Karena tidak ada pembuktian. Kalau pura-pura masuk Islam bisa, contohnya saya pura-pura bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, padahal hatinya saya bersyahadat itu cuma buat kawinin si Anu. Nanti kalau udah kawin, saya kembali lagi. Banyak kan seperti itu kan? Ya, untuk memurtadkan orang. Banyak seperti itu. Sholat, pura-pura sholat. Banyak orang pura-pura sholat. Ya, baik pura-pura sholat atau pura-pura khusyuk dalam sholat. Terjadi. Bahkan mungkin kita pun sering melaksanakan itu. Ya, pura-pura khusyuk sholat kalau banyak orang. Kalau tidak ada orang, masya Allah, ya kalah, ya tiki juga. Demikian juga puasa, bisa pura-pura puasa kan, wah, lemas, ya padahal dari rumah baru makan. Haji, bisa haji kan pun karena prestise, biar bisa pakai peci putih, ya. Padahal sampai di sana, naudzubillah tidak bisa melihat Ka'bah. Itu kejadian di mana-mana. Ya, tidak bisa melihat Ka'bah. Atau sampai di sana tersesat, hilang. Ketemu-ketemu setelah wukuf. Tidak sah hajinya. Kenapa? Karena al-hajju 'arafah. Haji itu harus wukuf. Tidak wukuf tidak haji. Ya. Ada yang begitu, ada. Saya pernah menemukan berbagai macam orang haji. Ya. Termasuk juga zakat. Kalau sepertinya ada yang nagih zakat, banyak diumumkan lagi. Ya. Tapi kalau tidak ada yang nagih, boro-boro mengeluarkan zakat. Ya. Sebenarnya umat Islam di Indonesia ini, kalau semuanya disinergikan dan dimanfaatkan komunitas zakatnya, itu tidak akan ada namanya guru ngaji, tidak bergaji. Gajinya sedikit, masa? Coba antum bayangkan, guru ngaji gajinya lebih kecil daripada buruh pabrik. Padahal mana yang manfaat buat umat? Guru ngaji gaji 300 ribu sebulan. Itu pun dirapel. Sekarang UKM berapa? UMK. Itu pun masih demo setiap Mei. Ya, gak cukup. Gak cukup apa? Buat kredit ninja. Masya Allah. Yang sebenarnya yang berat itu bukan ini, bukan beban hidup ya, beban hidup nggak berat. Yang berat itu gaya hidup kok. Ya, ya kan? Gaya hidup yang berat itu. Kalau semua orang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada hari akhir, beriman dengan sebenarnya, maka tidak ada yang buat susah bagi dirinya. Rata-rata orang kan takut, ya, takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Takut rezekinya habis, padahal rezeki tidak akan habis sebelum ajal habis. Ya, yakinlah, bahwasanya Allah akan mencukupkan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan jangan menzolimi orang lain. Itu seperti kemarin kan, yang apa namanya demo angkot pada ojek online karena tidak percaya kepada hari akhir. Ya, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ya, tidak akan pernah tertukar. Kita harus percaya kepada itu. Saja untuk sore hari ini, enggak ada waktu sekitar 5 menit untuk bertanya apa toh. Kenapa? Nazar ya. Itu ada 10 orang miskin dan berpuasa 3 hari. Kenapa? Itu 10 orang miskin itu sekali makan dan mesti kasih langsung dari sekitar itu. Oh, itu oh ini apa kafarat sumpah? Para ulama menyebutkan ya kalau yang rajih menurut yang saya baca di berbagai apa namanya kitab bahwa yang rajih itu bisa sekali langsung 10, bisa setiap hari 1. Mana saja yang mudah bagi kita. Ya, penting pas 10 orang. Sekali makan ya, bukan 10 orang 3 kali makan, bukan sekali makan. Ya, mudah itu. Ya, kalau ada duitnya. Makanan. Kan it'am, it'am itu artinya memberi makan, bukan memberi uang. Kalau uang nanti dibelikan bukan beli makan makanan gimana? Ya kan, makanan. Nasi Padang gitu kan. Nasi rames. Jarang-jarang tuh masih sepatu. Wallahu a'lam. Baik, lagi? Puasa itu mesti 3 hari terpisah atau digabung? Selama tidak ada sebutkan mutatabi'at, berarti itu adalah boleh dipisah-pisah. Kalau digabung dengan puasa yang lain itu gimana? Oh tidak, itu wajib puasanya. Iya, puasa itu puasa wajib. Yang wajib tidak boleh gabung dengan yang sunnah. Itu, ya. Sama dengan qadha. Allah a'lam. Ya. Miskinnya gimana? Tidak miskin. Kriteria miskinnya itu kalau kita lihat tukang beca itu termasuk miskin itu. Mana ada tukang beca kaya? Ya. Tukang ojek juga bisa termasuk miskin, ya. Artinya ada bahwa penghasilan dia tidak cukup atau di bawah standar. Itu sudah termasuk miskin itu. Nah, mungkin teman juga kan ada kan yang apa namanya yang dia dari kalangan lemah masuknya mungkin karena beasiswa kan dan hidupnya mungkin ya Senin Kamis ya, bukan dari kalangan konglomerat tapi konglomerat, maka itu bisa begitu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau janji untuk tobat itu nazar atau bukan? Janji untuk tobat kalau ditentukan waktunya berarti sudah nazar. Besok saya mau tobat. Ya. Ada sebuah cerita singkat kan begitu. Besok saya mau tobat. Ternyata dia tidur enggak bangun lagi. Maka kau tobat jangan di besok-besok. Tobat sekarang kenapa? Ya, itu cerita singkat dan menyedihkan. Besok saya mau tobat. Ternyata tidur gak bangun lagi. Gak jadi tobatnya. Nauzubillah min dzalik. Nah lagi? Kalau di ITB kan ada mata kuliah KAI. Dan disitu kan diajarkan tauhid itu terbagi menjadi mulkiyah. Empat enggak? Bukan tiga, bagi empat itu. Saya tahu itu. Saya tahu siapa pembaginya itu. Itu pembagian yang dari mana mulkiyah itu? Mulkiyah itu sudah termasuk kepada rububiyah. Ya, kok ada itu? Itu empat, itu bukan tiga itu. Saya tahu itu. Saya pernah pelajarinya dan saya tahu siapa sumbernya dari mana. Ya. Tapi mungkin lebih baik off the record itu ya. Wallahu a'lam. Biar tidak jadi fitnah. Ada lagi? Mantap. Ya. Kalau untuk mengisi dosa itu kalau kita meminta doa misalnya ke teman atau ke orang tua, teman doain biar bisa berjaya-jaya. minta didoakan. Kalau minta doakan boleh. Yang tidak boleh berdoa kepada. Kalau minta doakan boleh pada orang soleh, contohnya bertemu ini kelihatannya orang soleh, tolong doakan saya, boleh, gitu ya. Cuman kalau bagi antum semua itu dan bagi siapapun termasuk saya, lebih baik minta doa kepada orang tua dan itu insya Allah paling manjur. Antum doakan kepada saya belum tentu saya mendoakan dengan baik, belum tentu saya ikhlas mendoakannya. Tapi kalau orang tua tidak ada, tidak ikhlas mendoakan. Ya. Makanya antum mau UTS mau apa minta doa kepada orang tua, jangan lupa. Ya, jangan pelit pulsa. Masa buat pulsanya orang buat orang tua pelit. Nah, lagi. Saya kalau walaupun anak saya sudah 4 ya, tetap saya masih minta sama orang tua dan itu saya syukuri masih punya orang tua walaupun tinggal satu. Ya, antum kalau yang masih lengkap orang tuanya itu jangan sia-siakan. Pintu surga masih 2 loh. Ya, kalau sudah pintu surga sudah 1 itu sudah deg-degan seperti saya, takut kapan tertutupnya ini. Antum masih 2, maka jangan sia-siakan. Termasuk jangan sia-siakan mendakwahinya. Itu salah satu bakti kepada orang tua. Ya, jangan biarkan orang tua dalam kesesatan, kamu masih sesat. Ya. Anak yang durhaka adalah membiarkan orang tuanya dalam kesesatan karena takut marah. Ya, dakwahi dengan lembut, walaupun dimarahi tetap lembut dan doakan terus. Selain minta doa, juga kita mendoakan. Baik, ikhwati fillah, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika datang kesalahan dan dari saran setan, memohon Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang sia-sia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.